Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya sedikit kita singgung terkait dengan afatud du'a, penyakit-penyakit dalam berdoa. Maka kita pulang kembali perkataan mu'allif al-imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, faslun min afati du'a, fasl perkara yang termasuk dari penyakit-penyakit du'a, yakni perkara-perkara yang menjadikan du'a seorang hamba tidak terkabul atau terhalangi untuk terkabulnya doa. Qala rahimahullah, wa minal afati allati tamna'u tarattubu athari du'a alaih. Dan perkara yang termasuk penyakit-penyakit yang menghalangi terjadinya athar dari doa, pengaruh dari doa seorang hamba, yani an yasta'jilal 'abdu, seorang hamba istijal dalam berdoa, tergesa-gesa, terburu-buru, segera menuntut hasil dari apa yang dia minta. Wa yastabti'un ijabah. Wa yastabti'al ijabah. Fa yatahassar. Fa yatahassara. Dan lambat, yakni ijabah pengkabulan doa, sehingga ia merasa letih, rugi, lelah, waya ta'ud doa, sehingga dia pun meninggalkan doa yang telah ia panjatkan karena istijalnya, ini tergesa-gesanya dia dalam menuntut hasil dari doa yang ia panjatkan. Wa huwa fi manzilati man badara badran aw ghorasa ghorsan. Orang yang seperti ini dinayahkan atau disamakan menurut beliau Ibnu Qayyim rahimahullah seperti seorang yang menabur benih. Al-ghorsa-ghorsan atau menanam suatu pohon. Faja'ala yata'ahadahu wa yasqiyahu. Maka ia pun merawat benih tersebut, tanaman tersebut, menyiraminya. Falamma stata'a kamalahu wa itrakahu tarakahu ahmalahu. Maka ketika lambat tumbuhnya, hasilnya, panennya tidak segera dari apa yang ia tabur, yang ia tanam, maka ia pun tinggalkan, ia biarkan. Merasa apa? Sudah putus asa. Kondisi seorang yang istijal demikian. Padahal kita muslimin, mukminin, ya, telah diajarkan bagaimana kita bersikap beradab kepada Allah di dalam berdoa kepadanya. Tidak seperti awam nas. Kalau orang secara umum belum belajar, tidak paham bagaimana di dalam berdoa kepada Allah, maka sekedar menyampaikan hajatnya, kemudian ya benar-benar mengharap menunggu apa yang dia minta untuk segera dipenuhi. Maka mukminin, ada cara atau trik di dalam doanya. Yang pertama, yakni al-yakin, bahwasanya dia ibadah kepada Allah SWT. penuh keyakinan bahasanya doa yang ia panjatkan ini tidak sekedar meminta hajat, ya, meminta kebutuhannya untuk dipenuhi, tapi benar-benar dia yakin ini ibadah dia kepada Allah SWT. Dan doa ini termasuk ibadah azimah, ibadah yang agung. Dalam doa ini pula ada taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah SWT di dalam doa yang dia panjatkan. Ya. Diingatkan kembali, doa di sini ada doa'atul masalah, ada doa'atul ibadah. Nah, doa masalah yakni dari permasalahan-permasalahan kita, yakni satu problematika yang minta jalan keluar kepada Allah, atau satu hajah yang sangat butuh untuk dipenuhi. Ada doa ibadah, doa yang secara umum dari zikir, nah, wirid-wirid, ini masuk doa kepada Allah SWT. Jadi sangat luas cakupannya. Apapun yang kita baca, yang kita minta, yang kita panjatkan kepada Allah, ini merupakan ibadah seorang hamba kepada Rabbnya, bentuk taqarrub ilaih, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ini yang pertama. Jadi dikabulkan atau tidak dikabulkan, dia paham, ya, yakin pasti dikabulkan hanya dengan cara yang sesuai Allah kehendaki. Seperti apa? Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, tiga bentuk pengabulan doa ini harus senantiasa kita ingat, sehingga kita apa? Tidak pernah kemudian suudzon kepada Allah kalau tidak segera diwujudkan sesuai dengan permintaannya. Allah simpan nanti di saat kita butuh untuk bantuan dari Allah, Allah berikan di saat tersebut, atau kita akan dihindarkan dari petaka yang semisal dengan doa yang kita panjatkan. Atau cara yang kedua yakni apa? Di dalam berdoa, ya, seorang hamba itu yakin bahwasanya dia faiz, yakni orang yang beruntung. Ya. Beruntung, doanya pasti apa? Terkabulkan, pasti dijabai oleh Allah SWT karena khusnudzon dia kepada Allah SWT. Keadaan-keadaan pengabulan yang Allah jelaskan ini menancap kuat dalam sanubarinya. Karena terkadang ada satu perkara yang diminta oleh hamba, menurutnya itu terbaik, tapi tidak menurut Allah SWT. Anggapan kita itu yang terbaik, tapi Allah yang mengetahui segala sesuatu. Fa'asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Kadangkala kau mencintai sesuatu, ya, ternyata itu adalah kejelekan bagi kalian, dan Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Ini juga ya, bekal seorang mukmin harus yakin demikian. Kalau tidak dikabulkan sebagaimana yang diminta, oh ini berarti tidak yang terbaik menurut Allah SWT. Kalau demikian kondisi kita, senantiasa husnudzon kepada Allah, misalnya tidak berat, ya, apapun yang kita minta, yang kita ajukan kepada Allah dengan ikhlas, ya, dengan apa? Lapang dada, kita akan menerimanya. Kata Syekhul Islam, kondisi-kondisi orang dalam berdoa ini bertingkat-tingkat. Dan yang terbaiknya, yakni minal khawas, kata beliau, dari orang-orang khususnya, yakni ketika berdoa itu merasakan ketentraman jiwa. Ya. Ada ketentraman dalam jiwanya ketika berdoa. Merasa ada kelezatan tersendiri dalam dirinya. Benar-benar dinikmati, ya, munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat dia meminta kepada Allah itu luar biasa ubudiahnya, ya, penghambaannya dia kepada Allah benar-benar dia rasakan, ya. Maka ini khairun min du'ai, ya. Itu lebih baik dari doanya itu sendiri, ya. Perasaan dia dengan ketentramannya ketika berdoa kepada Allah, kelezatannya yang dia rasakan ketika meminta kepada Allah. Ini kata Syaikhul Islam minal khawasnya, termasuk orang-orang khususnya demikian kondisinya ketika berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasanya enggak gusar-gusi. Benar-benar tenang, ya. Harapannya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahihil Bukhari, di dalam sahih Bukhari min hadits Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahasanya Rasulullah SAW bersabda, yustajabu li ahadikum malam ya'jal, akan dikabulkan doa diantara kalian selama tidak istijal, tidak terburu-buru. Yaqul da'autu falam yustajab li. Ia mengatakan, aku sudah berdoa kan, tapi belum diijabai doaku, belum dikabulkan untukku. Ini bentuk istijal, ya. Ngomong demikian, ini dikatakan Rasul SAW sebagai istijal, yang ini bisa menjadi terhalangnya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Hadis yang semakna dalam Sahih Muslim anhu, ini dari Abu Hurairah pula radhiyallahu anhu, la yazalu istajabu lil 'abdi malam yad'u bi ismin au qati'i rahimin. Senantiasa dikabulkan doa seorang hamba selama dia tidak berdoa dengan doa yang mengandung dosa, kemaksiatan, atau doa yang mengandung pemutusan silaturahim. Apa doa yang penuh dengan dosa? Ada unsur dosanya. Nah, doa-doa minta kepada Allah supaya dimudahkan rezekinya. Ya, dan nanti kalau sudah banyak rezeki yang ia peroleh, hartanya akan membuka suatu usaha, usaha yang mengandung kemaksiatan. Ini doa masuk ke ismin, ya, unsur dosa. Buka pabrik miras, nah, misalkan. Atau doa yang memutus silaturahim, mendoakan kerabatnya binasa, mendoakan kerabatnya celaka, demikian, ya. Almin yang bisa memutus silaturahim dia, kerabat dia. Malam yastajal, ya, selama pula tidak istijal. Ila ya Rasulullah, mal istijal, wahai Rasulullah, apa itu istijal? Qala yaqulu qad da'utu wa qad da'utu falam ara yastajibu li wa yatahassaru 'inda dhalika wa yata'attu'a. Dijelaskan di sini apa itu istijal. Rasulullah menjawab, aku telah berdoa kan, tapi aku tidak melihat Allah mengkabulkan untukku, Allah tidak memenuhi apa yang menjadi hajatku. Fa yatahassar, maka ia pun merasa apa? Lemah, lesu, letih, menyesal dari doa yang dia panjatkan, kemudian dia meninggalkan doa tersebut. Ini istijab. Wa fi Musnad Ahmad, dalam Musnad Ahmad pula min hadis Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu 'abdu bi khairin ma lam yasta'jal. Senantiasa seorang hamba itu di atas kebaikan selama dia tidak istijjal. Qalu ya Rasulullah, kaifa yasta'jil? Bagaimana istijjal itu ya Rasulullah? Qal yaqulu qad da'utu rabbi falam yastajib li. Ia mengatakan, aku telah berdoa kepada Rabbku, tetapi Allah belum mengabulkannya untukku. Nah, ini juga riwayat lain terkait dengan keadaan istijalnya seorang dalam berdoa, menuntut terburu-buru, ya, menuntut hasil kepada Allah SWT. Yang semestinya kebalikan dari ini yang kita lakukan kepada sikap kita dalam berdoa kepada Allah, senantiasa bersuatar dalam doa kita, ya. Kemudian memperhatikan pula, ya, sering kita ingatkan, apakah ada mawani doa itu, ya. Selain dari istijal tentu kita hindari mawani-mawani yang lain, penghalang-penghalang doa, doa yang lain pada diri-diri kita. Dan husnuzon kepada Allah, istiqor, merasa butuh kepada Allah, ini benar-benar ada. Istihdor, menghadirkan hati kita dalam berdoa, menghinakan diri kepada Allah, benar-benar merengek-rengek, meminta kepada Allah. Demikian ada di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala al-sawab. Ini fasl min afatid du'a. Qala rahimallah, faslun awqatul ijabah. Fasl berikutnya adalah waktu-waktu diijabahinya doa, ya. Jadi dalam berdoa itu terkadang dikabulkannya itu faktor tempat, ini juga ada, ya. Misalkan di tempat-tempat tertentu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun hadisnya, di Masjidil Haram, ya, di Arafah, tempat-tempat yang disebutkan di situ tempat yang mustajabah. Di sini terkait dengan waktunya, ada waktu-waktu tertentu yang di situ seorang hamba dihasung untuk menggunakan waktu tersebut karena termasuk waktu dikabulkannya doa. Wa idza jumi'a ma'a du'a hudurul qalbi wa jam'iyyatuhu bi kulliyatihi 'ala al-matlub. Dan jika terkumpul dengan doa hudurul qalbi, yakni hadirnya hati, konsentrasi sepenuh hati, terkumpul semuanya, ya, dari apa yang ia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam doanya. Wa sadafa waqtan min awqatil ijabah as-sittah, kemudian bertepatan dengan waktu dari waktu-waktu dikabulkannya doa yang enam, dan ini tidak pembatasan, hanya, ya, Imam rahimahullah di antaranya saja menyebutkan di sini. Wa hiya ats-tsulutsul akhir minal lail. Yang pertama, sepertiga malam yang terakhir. Perhatikan, ini yang pertama yang disebutkan Ruqayyah rahimahullah, waktu yang mustajab. Sepertiga malam yang terakhir. Kapan sepertiga malam yang terakhir? Ya, misalkan waktu malam itu dihitung mulai jam 6 misalkan sampai sebelum subuh 4:30, dibagi menjadi 3, ya, maka sepertiga malam yang terakhir, ya, yang sepertiga yang akhir. Kisaran 2:30, jam 2 sampai subuh, ya, bisa dihitung sendiri. Nah, maka ini termasuk waktu yang mustajab. Allah sebutkan bagaimana sifat ahlul jannah ketika mereka hidup di dunia. Di dalam ayatnya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa fil asharihum yastaghfirun. Dalam surat Az-Zariyat ayat 17. Kanu, mereka sedikit tidurnya di malam hari, ya. Yahja'un ini jauh dari tempat tidur. Karena apa? Qiyamul lail, matanya bergadang untuk ibadah kepada Allah. Wa bil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur, di waktu-waktu sepertiga malam yang terakhir, mereka beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kisahnya waktu Lut alaihissalam dan keluarganya diselamatkan oleh Allah. Illa ala Lutin najainahum bisahar. Ini keluarga Lut, maka kami selamatkan mereka bisahar, di waktu sahur, yakni waktu yang mustajabah. Lut berdoa kepada Allah SWT diselamatkan dari kerusakan kaumnya dan minta supaya Allah berikan hukuman kepada kaum Lut. Ma'ruf bagaimana negeri Sodom dibalik, yang atas jadi yang bawah-bawah dibalik di tempat yang atas. Nah, Kemudian wa indal adzan, yang kedua ketika adzan dikumandangkan. Ini juga waktu mustajabah. Terkadang yang banyak ya kita terlalaikan. Ya naudzubillah. Semoga kita senantiasa ingat ketika tahu fadhail keutamaan-keutamaannya. Ketika adzan, kata Syaikhul Islam, hatta dalam kondisi apapun, makan sekalipun, ini jangan sampai luput untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Ya. Apa itu sunnah-sunnah ketika mendengar adzan? Disebutkan pula Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab beliau yang lain, Asrarus Shalah. Yang pertama, yakni qala kama yaqulul muadzin, mengucapkan sebagaimana apa yang diucapkan muadzin, kecuali hayya 'alash-shalah, hayya 'alash-shalah. Ya. Maka diucapkan dengan lafal yang berbeda, la haula wala quwwata illa billah. Ini yang pertama, sunnah yang pertama. Yang kedua, mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Yang ketiga, yakni memintakan wasilah kepada Rasul, wasilah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, memintakan wasilah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau Abdullah bin Amr bin Al-As mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul mu'adzin," jika kalian mendengar muadzin mengumandangkan adzan, taqulu mislama yaqul, maka ucapkanlah semisal apa yang diucapkan muadzin, kecuali hayya 'alash-shalah, hayya 'alash-shalah. Tsumma shollu 'alayya, kemudian bersholawatlah kalian kepadaku. Fa innahu man shalla 'alayya sholatan shallallahu 'alaihi biha 'ashran, karena sungguhnya barang siapa yang bersholawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersholawat baginya 10 kali. Tsumma sallallaha liyal wasilah. Tsumma sallallaha liyal wasilah. Kemudian mintalah kalian kepada Allah untukku al wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah. Karena al wasilah ini adalah satu kedudukan di jannah. La tanbaghi illa li'abdin min ibadillah, yang tidak layak al wasilah ini untuk didapatkan kecuali dari hamba Allah, ya, seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap akulah orang yang akan mendapatkan wasilah tersebut. Faman sa'ala lil wasilah halat lahu syafa'ah, maka barang siapa yang memintakan untukku al wasilah, maka halal baginya mendapatkan syafaat, yakni ia akan mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah yang kedua, yakni doa kita, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadin al-wasilah wal fadilah, memintakan wasilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, al-wasilah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah berikutnya yakni apa? As-salawat, yakni salawat. Sebagaimana tadi sudah disebutkan dalam hadis. Salawat atas Rasul ketika selesai mengumandangkan adzan. Baru kemudian yas'al hajat. Yakni engkau, yakni orang itu meminta hajahnya. Baru ya sunah-sunah tadi dilakukan, kemudian menyebutkan yang menjadi kebutuhan kita apa. Karena ini waktu yang mustajab. Nah, qala rahimallahu, berikutnya wa bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah waktu yang sangat singkat ya, antara 5 sampai 10 menit. Maka ini juga waktu yang sangat-sangat tepat untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang ma'ruf yang kita dengar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kalau Rasulullah SAW, ad-du'a'u bainal adhan wal iqamah la yurad. Doa yang dipanjatkan seorang hamba antara adhan dan iqamah ini tidak akan tertolak. Nah, disebutkan dalam Sunan An-Nasai. Qala rahimallahu kemudian wa adbarus shalah. Wa adbarus shalawatil maktubat. Ya. Di akhir-akhir salat maktubah, salat-salat fardu. Lima waktu yang kita kerjakan. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayu doa asma, ya Rasulullah, doa apakah yang paling didengar oleh Allah SWT? Beliau menjawab, jauhul lain, doa di tengah malam, wa duburus sholat, dan doa di akhir-akhir sholat, yakni ba'dat tahiyah qoblas salam, ya, setelah tahiyah sebelum salam. Ini maksudnya duburus sholat, di akhir sholat, tidak setelah salam, ya, tapi masih di dalam sholat sebelum salam, maka itu termasuk doa yang mustajab. Ya. Di dalam sholat itu sendiri Rasulullah sebutkan aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbihi wa wasa'idun fa'tsiru du'a. Kondisi yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya di saat dia sujud. Ini juga waktu yang lain, ya. Kondisi yang lain, fa'akthiru ad-du'a, maka perbanyaklah doa di kondisi tersebut, ya, di saat sujud. Sebanyak-banyaknya sampaikan hajat kita kepada Allah SWT. Akan tapi di sini ada faedah, ulama sebutkan tidak ketika menjadi imam, ya. Secukupnya ketika menjadi imam, tidak kemudian berlama-lama di kondisi ini. Harus memperhatikan makmum kata bacaan-bacaan surat-surat yang dibaca. Kalau sendirian, fadl. Sakatok ibadahnya, sakatok sebanyak-banyak selama-lamanya, tidak ada masalah. Nah, ketika sujud, ini juga kondisi yang sangat tepat bagi seorang hamba untuk meminta kepada Allah SWT. Nah, kemudian setelah sholat berzikir, ya, dengan zikir-zikir yang warid dari Rasulullah SAW. Kata Allah SWT, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Jika selesai dari sholat, maka berzikirlah kepada Allah, baik dalam kondisi berdiri, duduk, maupun berbaring. Ya, di sini para ulama sebagian berpendapat, ya, boleh untuk berdoa. Boleh, ya. Walaupun akhirnya memang berzikir sebagaimana yang biasa Rasulullah SAW lakukan. Nah, qala rahimallahu berikutnya awqatul ijabah wa inda su'udil imam yaumal jum'ah 'alal minbar hatta tuqda sholata min dzalikal yaum. Yakni ketika imam naik ke mimbar di hari Jumat sampai selesainya sholat di hari itu. Ya, ini di yaumul jum'ah. Dan sini khilaf para ulama, ada yang berpendapat memang di saat itu ketika seperti disebutkan sini imam naik ke mimbar sampai selesainya. Ada juga yang berpendapat antara dua khutbah, ya, ini duduknya imam, ya, sebelum khutbah yang kedua. Ada pula yang menyebutkan di waktu asar, akhir dari waktu asar, nah, di hari Jumat. Maka tidak ada salahnya kemudian diambil semua waktu tersebut, ya. Walaupun yang rajih sebagian menyebutkan di waktu asarnya. Ini yang rajih di hari Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Yang keenam, wa akhiru sa'ati ba'dil asr. Beliau sebutkan sendiri sini, di akhir waktu ba'dil asr. Ini juga min awqatil ijabah, waktu-waktu dikabulkannya doa seorang hamba. Nah, maka tidak kemudian terbatas enam ini aja, karena disebutkan hadis yang lain, ya, diantaranya apa? Ketika nuzulul matar, turunnya hujan, ini juga waktu yang mustajab. Nah, juga ketika seorang safar, bagaimana hadis yang telah lewat, kondisi seorang ketika siam. Nah, dan banyak yang lain yang menyebutkan, dan di sini amin tidak dimaksudkan beliau membatasi hanya enam ini. Ini di antaranya saja. wasadafa khusyu'an fil qalbi, maka kemudian bertepatan ya kondisi khusyuknya seorang hamba, khusyuknya hatinya istihdharul qalb ketika berdoa, wan isaron baina yaday rabbi, kemudian merendah ya, luluh hatinya kepada Rabb-nya, wadzallatan lahu wa tadarruan wa riqatan, kondisi dia benar-benar memelas, mengiba kepada Allah, tunduk kepadanya, hatinya lembut di saat meminta, wastaqbalat da'i al-qiblah, ia hadapkan dirinya yakni ketika berdoa dengan menghadap ke kiblat, wa kana 'ala thaharah, ia dalam kondisi suci, tidak berhadas, wa rafa'a yadayhi ila Allah, ia angkat tangannya kepada Allah. Ini sebagaimana hadis yang telah lalu. Ini juga adab-adab di antara adab dalam berdoa ya, karena apa? Allah man ketika hambanya meminta kepadanya dengan mengangkat tangan kemudian kembali dalam keadaan hampa, sifron, tidak dapat apa-apa. Ini Allah malu yang demikian. Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yatihi ilaih an yaruddahuma sifron. Sungguhnya Rabb kalian tabaraka wa ta'ala maha mal karim, maha mulia, malu jika hambanya berdoa mengangkat kedua tangannya kepadanya kemudian mengembalikannya dalam keadaan kosong, nihil, hampa, tidak mendapatkan apa-apa. Maka ini juga adab dalam berdoa kepada Allah. Wa bada'a bihamdillah, ia mulai dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, wa tsana'u alaihi, dan menyanjungnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, seperti doa yang dipanjatkan Yunus alaihissalam. Nah, tidak ada ilah yang hak melainkan engkau, subhanaka, maha suci engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sungguh aku termasuk dari orang-orang yang zalim. Nah, disebutkan la ilaha illa anta subhanaka ya, ujian-ujian kepada Allah terlebih dahulu. Thumma sanna fis shalah ala Muhammadin abdihi wa rasulih, kemudian berikutnya solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan di hadis awal, dan disebutkan pula bahkan doa seorang hamba itu bisa, maksudnya mu'allaqah, yakni tergantung ya, tidak naik, tidak turun, masih kondisinya di tengah-tengah selama dia belum bersolawat kepada Rasulullah SAW. Walaupun ada yang mengatakan mauquf hadis ini. Nah, jadi pentingnya solawat di dalam doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma qaddama baina yatai hajati hajatahu at-taubah wal istighfar, kemudian ia mulai ya menyampaikan hajah dia, kebutuhan dia, persoalan dia, problematikanya ya, ia mulai dengan taubat terlebih dahulu, istighfar, meminta ampun kepada Allah sebagaimana yang Rasul ajarkan dalam Sayyidul Istighfar ya, bagaimana ucapan yang selayaknya seorang hamba ucapkan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sayyidul Istighfar sallallahu ya. Maka ini bisa menjadi pembuka sebelum menyampaikan hajah-hajahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma takhala 'ala Allah, baru kemudian disampaikan apa yang menjadi kebutuhannya. Walhi 'alaihi fil mas'alah, kemudian ilhah ya, terus menerus dia sampaikan masalahnya, merengek-rengek kepada Allah untuk dipenuhi hajahnya. Wa tumalliquhu wa ta'ahu rabbatan wa rahbah. Terus menerus memohon kepada Allah, ya, di dalam doanya rabbatan wa rahbah, dalam keadaan rabbah wa rahbah, harap dan cemas. Ya. Harapannya kepada Allah besar untuk dikabulkan doanya, dan cemas untuk tidak diterima amalannya, tidak diterima apa yang ia lakukan selama ini berupa ketaatan-ketaatan dia kepada Allah. Ini harus senantiasa ada. Rohbah wa rohbah ini sama dengan rojak wal khauf. Ya, kondisi seorang hamba dalam berdoa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tawassala ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidih. Dia tawassul dengan apa? Nama dan sifat Allah dan tauhidnya. Wa qaddama baina yadayhi du'ahu shadaqatan. Ia mulai pula di dalam doanya dengan shadaqah, ya. Ditambahi dengan shadaqah, maka ini kalau ngeposkan gitu ya, tambah upaya untuk apa? Supaya ekspres, ya, kilat, tambah kekuatan terkabulnya doa itu lebih, ya, dengan dimulai dengan sedekah lagi, sedekah pula. Ya, fa inna hadza du'a la yakadu yuraddu abadan. Maka kalau kondisinya demikian dilakukan seorang hamba, adab-adab dilakukan seluruhnya tadi, ya, semua perkara-perkara yang dihasung, yang dianjurkan dikerjakan, maka sungguh doa yang demikian hampir-hampir tidak tertolak selamanya. Ini tidak cukup hanya teori, kan? Perlu dibuktikan. Wala siyama inna shadafal ad'iyah allati akhbarun nabi sallallahu alaihi wasallam anha madhannatul ijabah atau mudhinnatul ijabah. Terlebih jika apa? Doa-doa yang dipanjatkan ini bertepatan atau sesuai dengan apa yang dikhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka persangkaan terbesarnya, yakni harapan terbesarnya kita, ya terkabulkan, yakni doa-doa yang maksur, warid, yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa au annaha mutadhammitan li ismil a'dham, atau terkandung padanya doa-doa tersebut dengan nama-nama yang agung. Faminha diantaranya ma'afis sunan, apa yang ada dalam kitab sunan para ulama. Wa fi sahihi Ibn Hibban, juga dalam sahih Ibn Hibban, min hadith Abdullah bin Huraitah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul. Dari hadis Abdullah bin Huraitah, dari bapaknya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu, ya, bi anni ashhadu, bahwasanya aku mempersaksikan bahwasanya engkau lah Allah, la ilaha illa anta, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak melainkan engkau. Al ahadus samad, yang maha esa. As samad, tempat mengadu, tempat bergantung setiap hamba. Alladzi lam yalid walam yulad, yang tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sama satu pun. Yani sama dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu pun yang sama semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka ketika mendengar ini Rasulullah SAW bersabda, laqad sa'alallaha bil ismil a'dham, sungguh ia meminta kepada Allah dengan nama-nama yang a'dham, yang agung. Alladzi idza su'ila bihi u'tiya, yang jika Allah diminta dengannya, Allah akan beri, dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza du'iya bihi ajaba, dan jika dia diminta dengan nama-nama tersebut, maka sungguh Allah akan mengijabahi atau menjawab doa tersebut. Wa filadzin laqad Sa'altallaha bismihil a'zam. Sungguh mengatakan kepada rajul lagi, orang tadi, sungguh engkau telah meminta kepada Allah dengan nama-nama yang azim, yang maha agung. Nah, qala rahimallah, contoh yang lain dia sebutkan di dalam Sunan dan Sahih Ibn Hibban yang lain, min hadis Anas bin Malik, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun yusalli. Bahasanya beliau Anas bin Malik bersama Rasulullah sallam dalam keadaan duduk, kemudian ada seorang laki-laki yang sholat. Thumma da'a faqal, kemudian laki-laki tersebut berdoa mengucapkan Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan bati'as samawati wal ard. Ini menyebutkan sifat-sifat Allah, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar ini maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad sa'ala Allah bismihil azim alladhi idza tu'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi aftiya. Sungguh laki-laki ini meminta kepada Allah dengan nama-nama yang agung, yang jika Allah diminta dengannya, Allah akan jawab, Allah akan ijabahi. Wa idza su'ila bihi, dan jika Allah diminta dengannya, aftiya, maka Allah akan beri. Nah, wa akhrajahul hadithain al-imam Ahmad fi musnadih. Disebutkan pula had kedua tersebut di dalam musnad Imam Ahmad. Wa fi jami' at-Tirmidzi, juga di dalam kitab Sunan at-Tirmidzi, min hadith Asma binti Yazid, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ismullahil a'zam fi hatainil ayatain. Nama Allah yang a'zam, yang agung, ada dalam dua ayat berikut, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, dan surat Al-Baqarah. Dan sesembahan kalian, ilah kalian yang maha esa, ya, la ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang hak melainkan dia, Allah ar-rahmanur rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya, ini ar-rahmanur rahim. Ini termasuk dari nama Allah yang a'dham. Juga terdapat dalam Fatihah Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, maka kita bisa berwasilah tawasul dengan nama-nama dan sifat Allah di dalam berdoa. Ya Rahman ya Rahim farhamni. Ya, maka disesuaikan dengan apa yang diminta. Kalau menyebut masalah Rahman Rahim, ya terkait dengan kebutuhan kita minta rahmat dari Allah. Ya Ghaffar, ya Ghafur Rahim, maka yang diminta apa? Faghfirli, ya, zat yang maha mengampuni, maka ampunilah aku, ampunilah dosa-dosaku. Ya Tawwabur Rahim, fa'atubu ilaih, wahai zat yang maha menerima taubat, aku bertobat kepadamu. Ini minta supaya diterima taubatnya. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Warahmatullahi fikum. Wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.